بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. جزاك الله خيرا يا أخ أبا زهري yang sudah membuka majelis kita di kesempatan malam ini. Dan kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana pembahasan di jilid yang pertama ini masih terkait dengan isim dan secara khusus terkait dengan jamak. Dan mohon bantuannya, kita di halaman berapa sekarang? الدرس الثاني عشر. الدرس الثالث عشر. Pelajaran ketiga belas, yang mana, syukur ya Bu Adam, yang mana kita sudah baca bagian pertama dan sudah kita baca latihan-latihan yang terkait dengan bagian pertama ini. Dan terakhir kalau tidak salah, kita masuk ke at-tadrib atau at-tamrin al-khamis. Ada sekadar lagi ya, ikhwan? At-tamrin al-khamis, safha 72, halaman 72. Dan sedikit mengingat apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ad-darsu tsalitsa asyar, pelajaran ke-13 ini terbagi menjadi dua, alif dan ba. Dan nanti kita akan lihat di bagian ba, beda antara ba dengan alif. Jika ba, jika alif membahas jamak mudzakkar, maka ba akan membahas jamak mu'annath. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian alif. Sudah kita baca beberapa latihan. Dan terakhir kalau tidak salah kita sudah membaca at-tadrib atau at-tamrin al-thalith. Sahih? Al-thalith al-rabi ya ikhwan? Al-rabi lam nakra'ahu? Belum kita baca? Baik. Iftahu safha wahidun wa sab'un. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang di rumah, pemirsa Raja di mana pun antum berada, silahkan. Yang baru saja bergabung, kita di halaman Wahidun Wasaba'un, halaman 71, Ad-Darsu Tsalitsa Asyar, pelajaran ke-13, Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan di sini di At-Tadrib atau At-Tamrin Al-Rabi', perintahnya adalah Iqra'il Mithala. Mana sebut tadi at-tadrib atau at-tamrin, karena at-tamrin atau at-tadrib mutaradifan. Dua kata ini adalah dua kata yang sinonim maknanya. At-tadrib dan at-tamrin. Mana at-tadrib, at-tamrin? Latihan. Nah, jamaknya tamarin. Kalau tadrib, tadribat. Al-an fi at-tamrin ar-rabi' yaqul huna. Perintahnya di sini iqra'il mithala ثم حول الجمل الآتية مثله. اقرأ المثال. ما معنى اقرأ المثال؟ bacalah contoh. Bacalah contoh. ثم kemudian حول rubahlah الجمل الآتية kalimat-kalimat berikut مثله sepertinya. Ini seperti pada contoh. Wadih? Wadih. Hanya ada tiga soal di sini dan satu contoh. Misal, ikhlas misal ya Ilham. Lo semangat Ilham. Azlik al komis ada. Tafadhal. Bismillah. Misal, at-talibu. At-talibu, wala at-talibu. At-talibu, zahaba ila al-mat'ami. Nah. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. ذهبوا إلى المطعم. نعم. apa yang berubah di sini, ikhwan? طالبون. الطالب menjadi jamak. Jamu. Menjadi الطلاب. الطلاب. Kemudian? otomatis fi'ilnya juga harus berubah. Fahimtum ya ikhwan? Tidak mungkin dipertahankan zahaba tapi diganti dengan zahabu. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Sahlun insyaallah. Sahlun insyaallah. Nah, ibda' rakam wahid anta ya Ilham. Rakam wahid. Anta rakam ithnan ya Adam. Wa thalatha anta ya Abu Adam. Tafadhal. Wahid. At-talibu jalasa fil fasli. Naam, at-talibu jalasa fil fasli. Hal tarjamna al-mithal anifan? Apakah sudah kita terjemahkan tadi contoh? Lam. Babas, tarjim rakam wahid. Tulabu siswa itu duduk di kelas. Naam. Masih mufrad di sini. Kita rubah menjadi jam'u. Al-jama', tafadhal. At-tulabu jalasu fil fasli. Nah, siswa-siswa itu telah duduk di kelas. Nah, siswa-siswa itu telah duduk di kelas. Nah, dua yang berubah, yang pertama at-talib jadi at-tulab, jalasa jadi jalasu. Syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khairan. Fadal ya bunai, ya Adam. Isnain wala isnan. Isnan. Nah. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Nah. Dua syaratan ini al-ijabah. Langsung jawabannya. Ikra as-soal awalan. Al-mudarrisu kharaja minal madrasah. Nah. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Nah. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Terjem ya akhir kirim. Guru itu duduk kharaja keluar dari sekolah. Naam. Guru-guru itu mereka telah keluar dari sekolah. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki ya bunai. Fadal ya abuhu. Salasa. At-tajiru dhahaba ila as-suqi. Naam. At-tujjaru dhahabu ila as-suqi. Naam. Pedagang itu pergi ke pasar. Naam. Para pedagang itu telah pergi ke pasar. Naam, ahsant. Maafi sabura indana. Yes. Baik, labas. Labas. Fimin ba'at insyaAllah, alaihissalam. Naam, di sini antum perhatikan. Selain isim yang awalnya mufrad menjadi jamak, juga yang menjadi fokus di sini yang sepertinya ingin ditekankan di latihan ini adalah fi'ilnya. Fi'il. Dan Anda pernah beritahu bahwa jilid yang pertama ini 90% terkait dengan isim. Fi'il sangat sedikit. Nah, di antaranya ini. Nanti al-mujallad tsani baru antum akan lihat al-fi'il yang cukup banyak. Maka di sini cukup tiga saja. Tiga fi'il saja lihat. Jalasa, kharaja, zahaba. Dan kalau anda perhatikan, jalasa, kharaja, zahaba ini, tiga fi'il ini, dhamirnya adalah huwa. Semuanya huwa. Huwa, jalasa. Maka dia tunggal, mufrad, muzakkar. Lihat, at-talibu jalasa. Al-mudarrisu, kharaja. At-tajiru, zahaba. Ketika at-talib, al-mudarris, at-tajir kita rubah menjadi jamak at-tullabu jalasu. Ada tambahan apa di situ? Ini polanya nanti di bawahnya juga begitu polanya sama. Tambahan waw dan alif. Ingat itu ada tidak hanya waw saja ada alif. Begitu pula al-mudarrisuna kharaju. Lagi-lagi ada tambahan waw dan alif di akhirnya. At-tujjaru zahabu juga ada tambahan waw dan alif. Jelas ya kawan? Dari contoh sudah terlihat itu waw dan alifnya di contoh. Maka soal-soal di bawahnya perlakukan seperti itu. Begitu cara menulisnya. Wadah, jelas? Nah. Taib at-tamrin al-khamis. Sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan di rumah, kita baca dulu at-tamrin al-khamis ya ikhwan. Latihan kelima, ikhra waktub. Nama ikhra waktub? Bacalah dan tulislah. Baca dan tulislah. Iqra, baca, waktub dan tulislah. Tulislah. Siap, Abu Abdullah? Antara kamu wahid. Iqra. Bismillah, wahid. At-ta'atulabu fil fasli. Nah, dekatkan mikrofonnya ke ini. Nah. Sekali lagi. Wahid. At-tulabu fil fasli. Naam, at-tulabu fil fasli. Qira'ah jamilah, sahih. Naam. Para murid ada di kelas. Naam, syukran ya akhi, masyaallah. Para murid di dalam kelas. Nah. Tidak ada yang berjawab, hanya bacaan saja. Nah, dan selamat akhi, antum sudah bisa baca tulisan gundul sekarang, masyaallah. Masyaallah, sudah bisa baca kitab gundul antum ini, masyaallah. Barakallahu fiik. Teruskan ya Abu Adam. Isnan. Man haula'il awlad? Nah, hidupkan dalnya. Man haula'il awladu? Naam. Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Naam. Masyaallah. Qira'ah sahihah, jamilah. Terjemah ya akhil karim. Siapakah mereka itu? Siapakah anak-anak siapakah mereka itu? Siapakah mereka anak-anak ini? Oh, ya. Siapakah mereka anak-anak ini? Naam. Apakah mereka anak-anakmu? Naam. Bukan mereka anak-anak akhi. Saudaraku. Saudaraku, sahih. Hum abna'u akhi. Nah, ada berapa jamak di sini? Ada Adam. Wahid, isna, tharasa, arba'ah. Khamsah. Wala, arba'ah. Ya, pertama ha'ula. Ada sekitar rik. Ha'ula jama' daripada? Ha'ula huwa? Hadha. Al-awlad jama' daripada? Al-walad. Hadha thani. Al-thalith. Hum. Ada sekitar rik. Hum. Kemudian ar-rabi abna'. Abna' jama' daripada? Ibnun. Wadih? Naam, syukran. Ya jazakallah. Wasil ya Adam. Salasa. Man haula innasu? Naam. Hum hujjajun min Turkiya. Naam. Siapa mereka manusia ini? Mereka jamaah haji dari Turki. Naam. Siapa mereka orang-orang ini? Mereka jamaah haji dari Turki. Jazakallah khair. Naam. Tafadhal ya Ilham. Arba. Aina tujjaru dhahabu ila suki. Naam. Kemana para pedagang itu? Mereka pergi ke pasar. Naam. Jamil. Ada berapa jamaah di sini? Tujaru jamak daripada tajirun. At-tajir. Naam. Zahabu awalnya zahaba. Zahaba. Syukran ya. Kalau at-tujar kita rubah jadi mufrad bagaimana? Iqra. Aina tajirun? Aina tajirun? Naam, ada alif lam di jamaknya, maka di mufrad dia pakai alif juga. Aina tajiru? Naam. Aktsarta min at-ta'am hadhihi al-laylah. Ar-riz al-maghrib wallah, al-hajm kabir. Tafaddal wasil. Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suq. Naam. Jazakallahu khairan ya akhi al-karim. Barakallahu fik. Naam, naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafaddal ya. Baik, TV, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya setelah kita simak jawaban dari ikhwah yang ada di studio di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk pendengar baik ikhwan maupun akhwat dan pemirsa Raja TV. Baik, kita sapa penelpon yang pertama. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan nama Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, halo. Halo, Pia. Ma'abdillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Barakallahu fiik wa zadakillah hirsan wa ilman nafi'an insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali ya Umar Abdullah. Rakam 5 lan. Rakam 5 kan. Nah. Rakam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rakam 5. Man ha'ula'in rijalu hum duyufun. Nah. Siapa para lelaki ini? Nah. Mereka para tamu. Mereka para tamu. Nah. Ada berapa jamaah di sini, Umar Abdullah? Dua, arijalu sama duyufun sami. Uf, haula bukan jamaah? Haula juga jamaah, haula. Nah, jamaah dari apa? Hada. Hada, arijal dari? Dari rajulun. Ar-rajulun. Nah, duyuf. Daifun. Daifun, naam. Wasili lah samahti. Lah wasili, lanjutkan. Sita. Al-falahuna fil kukuli wa abna'uhum fil madrasati. Naam. Para petani itu di ladang, di sawah. Naam. Dan anak-anak laki-laki mereka di sekolah. Naam. Ahsanti. Ada berapa jamaah di sini? Muhammad Abdullah. Al-hukul, hukul sama abna'u. Al-hukul dan abna'u, na'am. Nah, al-hukul jamaah dari apa? Hukulun itu dari haqlun, kan? Haqlun, na'am, haqlun. Ladang, na'am. Ladang. Na'am, ladang pertanian. Ya. Satu lagi Muhammad Abdullah, tepat dari? Satu, Ainat turabu jududu. Ba'aduhum fil fasri, ba'aduhum indal mudiri. Naam. Di mana para siswa yang baru itu, sebagian mereka di kelas dan sebagian mereka bersama bapak pimpinan sekolah. Naam, jamil. Baik, alhamdulillah, syukran ya Ma'abdillah, Masya Allah. Anti mumtazah. Kalau ada yani mumtazah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umar Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah telah dibaca dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa untuk telepon yang kedua di belakang Umar Abdillah. Ya, di line telepon 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Ah, Rianto di Bekasi. Naam. Ahlan wa sahlan ya Pak Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Masyaallah, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Assalamualaikum ya Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu. Antum nantang terus ini akhi ya. Antum tusyahid kull laila yani, kull lailatul jumu'ah. Masyaallah. Tafadhal ya akhir kirim. Rakam 8 9 wa 10. Naam. 8. Naam. A'mami tujjarun kibarun. Naam. Paman-pamanku mereka para pedagang yang besar. Mereka para pedagang yang besar. Naam. Ada berapa jamaah di sini? Salah. Nah, hampir seluruh kalimatnya jamak. Ada sekali balik? Balas. Hampir seluruhnya. Yang pertama? A'mamun. A'mam. A'mam jamak daripada? Amun. Amun. Nah. Kemudian? Tujarun. Tujarun. Jamak daripada? Tajirun. Nah. Yang ketiga? Kibarun. Kibarun. Mufradnya? Kabirun. Syukran. Tis'ah. Haulai ikhwati. Ikhwati atau ikhwati? Haulai ikhwati. Naam. Mereka ini saudara-saudaraku. Naam, mereka ini saudara-saudaraku. Jumil. Ikhwah di sini jamak dari apa? akhun. Akhun. Nah, kalau jamak daripada ukhtun? Akhwatun. Akhwatun. Jamil. Satu lagi ya, akhil kirim. Asyara. Asyara. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fid dukkan. Naam. Di mana putra-putramu wahai Ali? Naam. Mereka di toko. Mereka di toko. Hum fid dukkan. Naam, jamil. Syukran, syukran laka ya. Apa itu? Di mana masih Arianto? Arianto. Jazakallahu Arianto wa barakallahu fiik. Wafiqarakallahu. Antum marah suara antum mirip mirip Abu Irfan yang pernah kita pernah nelpon terus. Dari Tambun. Suara antum mirip mirip beliau. Nah, syukran, syukran ya akhir. Jazakallahu khair. Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543 di belakang Akhrianto. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatia? Iya, Ustaz. Di Aceh ya, Mu ya? Nah, saut ma'ruf masyaallah. Naam, Ibu Hindun, Ibu Hindun. Iya, Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah, nagih. Masyaallah. Kami saat الان في Aceh. الساعه الان الساعه 9 الى 5 دقائق. نفس الوقت يعني. Sama berarti waktunya. Sama, jamnya sama. Waktu Indonesia Barat, sahih. Waktu salat kita yang berbeda, Ustaz. Waqtu shalah. Naam. Wasil law samahti al-hadiya ashar atau ahada ashar. Ahada ashar At-tullabul kibaru Filmal adi At-tullabul sigaru Filfasli. Naam. Para siswa yang besar-besar di lapangan. Naam. Dan siswa yang kecil-kecil di kelas. Para siswa yang kecil di kelas. Naam. Ada berapa jamak di sini? Sama Fatia? 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama At-tulab 2 kali disebutkan At-tulab. Nah, jamak daripada At-talib. Nah, kemudian Al-kibaru dengan Al-sigaru. Nah, Al-kibar mufraduha Kabirun. Al-kabir. Al-sigar Sagirun. Al-sagir. Nah, nah, jamil. الثانية عشرة هؤلاء الفتية إخوة. نعم. أبوهم إمام هذا المسجد. نعم. مريكا مصد para pemudi ya. نعم, para pemudi yang bersaudara. Pemudi wala pemuda? Pemudi. الفتية pemuda, Ustaz, ya? Pemuda, nah. Oh, pemuda. Jangan tertipu dengan tak marbutahnya. Iya, Ustaz. Itu jamak dari apa, Al-Fit, ya? Fatah. Al-Fatah, nah. Mereka para pemuda yang bersaudara. Nah. Ayah mereka imam masjid ini. Nah, nah ada abu hum di situ, ada hum. Itu tidak mungkin hum kembali ke mu'annas, ada sikap balik ya. Ya, abu hunna. Nah. Kalau dia mu'anah tapi Abu Hunna, sahih. Al-akhir, 13. 13. Ha'ulai rijalu fallahuna min qaryati. Nah. Mereka ini para lelaki, para petani lelaki dari kampungku. Mereka laki-laki ini para petani dari kampungku. Nah, dari kampungku, sahih. Mana jamaknya di sini? Haula mufraduha hadza ya. Hadhihi juga sama. Hadhihi haula juga sama jamaknya. Oh iya, Pak. Teruskan. Ar-rijal fallahun. Ar-rijal ma mufraduha rajulun. Rajulun, na'am. Ar-rijal jamak. Rajulun bal mufrad, na'am. Fallahun. Fallahun, na'am. ما اسم هذا الجمع يا أم فتية؟ مذكر سالم. لا مذكر سالم. إن شاء الله إن شاء الله. لا لم نتعلم بعد جمع مذكر سالم. أين تعلمت العربية؟ مقصودين سر. أين تعلمت العربية؟ علمتها ليس علمتها تعلمت. تعلمت. ما معنى تعلم يتعلم؟ تعلم بلاجر. أين تعلمت؟ أصلا ليس تعلمت. أين تعلمت العربية؟ دي مانا بلاجر بحث عرب سبلمية؟ تعلمت اللغة العربية من يأتي في رجاء أستاذ وأستاذ مسعود. ما شاء الله ما شاء الله مستمع إذا أدرج ما شاء الله جميل ما شاء الله ممتاز. ومعكم أستاذ معنا كذلك ما شاء الله ما شاء الله يبارك فيك بارك الله فيك ما شاء الله حياك الله. نعم شكرا شكرا لك يا أم فتية بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادك علما وحرصا وهداية إن شاء الله. أمين أمين أمين جزاك الله خير أستاذ وأنت فجزاك الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أم فتية دي أجه مستمع يا pendengar yang setia di Rabu dan Kamis pembelajaran bahasa Arab. Masyaallah. Jadi tiga. Munzu mata? Munzu takriban sana. Sana, masyaallah. Sana wahid. Baik. Barakallahu fiik ya Mufatiyah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mufatiyah di 0218236543. Masih tersisa 3 nomor. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf sepertinya gangguan koneksi yang membuat tidak jelas suaranya. Silakan dihubungkan kembali atau ditelepon kembali di 0218236543. Baik, ikhwan maupun akhwat, dan kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Suris Magelang, Ustaz. Dari Magelang. Ibu Suris. Umuman Ibu Suris. Ya Ustaz. Umuman anti? Saya tahu semuanya. Umu siapa nama kunyahnya? Ana Abu Luqman. Umu Iqbal, Ustaz. Umu Iqbal. Fadli ya Umu Iqbal. 14 15 wa 16. Insyaallah Ustaz. Tafadhali. 14. Ain nafula bujudun. Sekali lagi, mari kita tanya. Ainatula bujududun ya, bujududun ya. Jududun, wara al jududu. Ini ada alif lam di al judud ada alif lam. Berarti al jududu atau al jududun dengan tanwin. Oh, al jududu Ustaz. Hah? Al jududu. Al jududu, jami. Ya, Ustaz. Arfa Ustaz mana tanya ya. Sebentar, sebentar mau kembali suara mikrofon di studio mau dibesarkan dulu. Saya kurang begitu dengar. Sebentar. Ya, silakan. Plus. Alhamdulillah, kudu. Nah, maaf, Pak. Kabir, kabir, kabir suai. Angkat suaranya. Mau kembali. Sahur, kan, sahur. Fi mushkilah. Naam kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Naam. Gimana para murid-murid yang baru? Om Iqbal, Om Iqbal menggunakan speaker ya? Ya Ustaz. Om Iqbal menggunakan speaker di sana ya? Enggak Ustaz, sebentar Ustaz. Enggak ada speaker. Baik, cekkan dulu mungkin volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon. Silakan Om Iqbal dilangi kembali. Nah, silakan sekali lagi Om Iqbal. Ya. Halo. Baik, mohon maaf sampai kita terputus semua Iqbal. Sambungan telepon kami tidak jelas dan seperti ada gangguan koneksi. Silakan dicoba kembali dihubungi Om Iqbal. Tidak seperti biasanya yang cukup jelas. Silakan di 0218236543. Baik, kita nantikan Om Iqbal dan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf di Indramayu. Ahlan ya. Abu Yusuf, ahlan. Kita halat ya Abu Yusuf. Alhamdulillah, khair Ustaz. Masya Allah, sudah lama gak ada suara antum ini. Naam. Masya Allah, Masya Allah. Fadal ya Abu Yusuf, 14 Naam. 15 wa 16 Naam. 14 Masya Allah. Aina tullabul jududu akharaju. Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabi. Wadahabu ilal ilal maktabati. Ilal maktab, Masya Allah. Kemana para murid yang baru? Apakah mereka keluar? Ya, mereka keluar dan pergi ke perpustakaan. Jamil, jamil. Anda semakin ahli, Abu Yusuf. Masya Allah. Kira'atuka yani ajwat wa ahsan lan. Teruskan. 15 Ahaulail muslimun. Naam. Muslimun. Nunnya hidupkan. Muslimuna. Naam. Naam. Hum muslimuna. Naam. Apakah para dokter ini orang-orang Islam? Masya Allah. Ya, mereka orang-orang Islam. Naam, sahih. Sittata ashar. Li abna'un sohirun. Maratan thaniya, sekali lagi. Afandar. Li abna'un sigorun. Naam. Ba'duhum fil madrasat tilislib. Tidayati wa ba'duhum fil madrasat til mutawasitati. Naam, maratan thaniya. Sekali lagi. Ya Abu Yusuf. Li abna'un sigharun ba'duhum fil madrasat tilib tidayati. Naam. Wa ba'duhum fil madrasat til mutawasitati. Jamil. Ahsanta. Saya mempunyai 6 orang anak yang kecil. Hah? Punya berapa? Saya mempunyai anak-anak yang kecil. Naam, anak-anak yang kecil-kecil. Teruskan. Naam, tarah. Sebagian mereka di Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Apa itu Madrasah Ibtidaiyah? SD. Naam, sebagian mereka di sekolah dasar. Dan sebagian mereka di SMP. Sekolah menengah. Naam, jamil. Naam. Jamil. Apa mufrad daripada abna'un? Mufradnya apa Abu Yusuf? Ibnun. Ibnun. Sigharun. Mufradnya? Sagirun. Ahsanta ya Abu Yusuf. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Abu Yusuf. Barakallahu fiik. Kita tunggu telepon antum pekan depan insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Yusuf di Indramayu. Barakallahu fiik. Nah, nadkhul alan fi at-tamrin as-sadis. Tamrin akhir. Wa nu'ti jami' al-asila li al-ikhwa fi studio. Naam, Ustaz. Naam. Tafadhal. Hatta la yanamun. Antum at-tadrib as-sadis. Hai ya akhwan, antum al-arba'ah. Ana indana 3 ashtur. Indana 3 ashtur. Ada 3 baris. Naam. Li kulli wahidin minkum wahid. Wa al-akhir Abu Abdullah nanti akan mengulang semuanya. Khitamuhu misk. Naam. Tafadhal. At-tamrin as-sadis. Naam. Qarrib al-mikrofon. At-tadrib as-sadis. Naam. اكتب al-jam'a, al-kalimat, al-kalimati, al-atiyati. Al-atiyati, nah. Tarjim. Tulislah jamak, kata jamak pada kata jamak. Kata jamak. Tulislah jamak. Tulislah jamak pada kalimat berikut ini. La la la. Tulislah jamak kata-kata berikut. Tulislah jamak kata-kata berikut. Kata-kata berikut ini. Naam. Kata-kata yang di bawahnya ini antum sebutkan jamaknya. Hakada. Fahim tak? Fahim. Tafadhal. Habiskan. Satu baris antum. Siap-siap Abu Abdullah, antum tiga baris sekaligus nanti. Dengarkan jawaban teman antum. Kabirun, kibarun. Kibarun. Hakada? Kibarun. Kibarun. Kibarun, jamil. Muslimun, muslimuna. Muslimuna. Ada tambahan apa di situ? Waw dan nun. Ada tambahan waw dan nun. Terus. Rajulun, rijalun. Rijalun, jamil. Ibnun, abnaun. Naam, ibnun, abnaun. Ahsant. Syukran. Kalau dia ada. Daifun, duyufun. Duyufun. Mana daifun? Tamu. Naam. Fatan. Fatan. Fityatun. Fityatun. Ahsan. Mana fatan? Pemuda. Para pemuda. Naam. Pemuda. Naam. Terus. Hajjun. Hajjun. Agak panjang. Hajjun. Naam. Hujjajun. Naam. Ahsan. Akhun. Ikhwatun. Naam. Akhun. Ikhwatun. Karena kita bahas beda antara hajun dengan hajun. Masih ingat ya, Ikhwan? Kalau yang panjang seperti ini, hajun apa ini? Orangnya. Orangnya, arsarik. Orang yang haji. Kalau hajun, perbuatannya. Haji. Ibadah haji. Nah. Wazil. Ya abadah. Saghirun, sigharun, tawilun, tiwalun. Naam. Ghaniyun, aghniya'u. Aghniya'u, ahsant. Faqirun, fuqara'u. Fuqara'u, muntaz. Faqirun, fuqara'u. Naam. Tiga-tiganya, Abu Abdullah, siap? Naam. Nanti dibantu ilham nanti insyaAllah, kalau ada kesulitan. Siap-siap ilham. Kabirun, kibarun. Naam. Muslim, muslimun, muslimuna. Ah, gimana ya? Muslimun, muslimuna. Nah, masya Allah. Sebelum dibantu sudah bisa memperbaiki sendiri, masya Allah. Jamil. Rajulun, rijalun. Naam. Ibnu, abnaun. Ada komentar? Sekali lagi. Ibnu, abnaun. Ada komentar? Ibnu, abnaun. Kurang tanda. Kurang tanda. Di mana? Ibnun. Nah. Ibnun abnaun. Ahsanta ya. Terus. Zaifun. Zuyufun. Naam. Zuyufun. Naam. Fatan. Fatan. Fityatun. Nah. Ada komentar apa? Fityatun. Begitu? Fityat. Pendek. Fityatun. Fityatun. Ahsanta. Hajjun. Ah, gimana bacanya? Hajjun. Hajjun, sahih. Hujjajun. Naam. Ahun. Ikhwaun. Dibantu sama ilham insyaAllah. Ah, ilham. Ikhwatun. Ahsant. Sogirun. Sigorun. Naam. Tawilun. Tiwalun. Nah. Goniun. Agniun. Ah, sahih ya, Ikhwan? Bantu, bantu, bantu. Agniya'u. Naam. Fakirun. Fukara'un. Fukara'u. Fukara'u. Ahsant. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair ya Aba Abdullah. Barakallahu fiik. Dibantu sama kawan ini namanya ta'awun ala birri wa taqwa. Sahih. Ta'awanu wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala الإثم والعدوان. الكلمات الجديدة. نعم. Siapa yang mau bertawan dengan ana untuk membaca الكلمات الجديدة؟ أنت يا إلهام. طبعا أنت لازم تمسك الميكروفون. اقرأ. تنطب على مني. الكلمات الجديدة. تفضل. الكلمات الجديدة. ترجم. الكلمات الجديدة. Kata-kata yang baru. نعم. الحقلن. الحقلو. الحقلو. نعم. جمع حقول. نعم. الجمع حقول. من الحقل؟ كبن. Ladang. Ladang. Nah, kalau kebun bustan, hadiqah, ini ladang pertanian. Ladang. Nah, nah. Hah? Has. Al-harf kebalik. Al-harf. Nah. An-nasu manusia. Nah. Al-qaryatu kampung. Nah, an-nas apakah ada mufradnya? Insan. Insan. Ahsan. Walaupun sebagian Ramadan tidak ada ini, tidak ada mufradnya. Labas, terus. Ad-doy apa sih? Ha. Antara tahta bila nazara khud bin isan al. Fadal ya akhi. Ad-dayfu. Ha. Tamu. Tamu, na'am. As-shaykhu. Shaykh atau orang yang dituakan. Naam. Syekh. Wa anta syekh ya Ilham. Al-mat'amu. Naam. Kantin. Atau tempat makan. Tempat makan. Rumah makan. Naam. Al-madrasatul ibtidaiyah. Ah, la la, laysa hakadha al-qira'ah. Al-madrasatul ibtidaiyah. La la la. Ah, al-madrasatul ib Al-madrasatu libtidaiyatu. Al-madrasatu Al-madrasatu libtidaiyatu. Tidak, jangan diputus, sambung. Al-madrasatu libtidaiyatu. Al-madrasatu libtidaiyatu. Labas. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Asbahata syekhan alam. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Alhamdulillah intahayna min ad-dars ats-tsalits asyar, bagian yang pertama. Bagian alif. Kita cukup malam sampai malam ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagian ba daripada ad-dars ats-tsalits asyar. Nah, nakhtim al-majlis wa kita minta Zuhri untuk melanjutkan. Kesoal. Mungkin visual? Nah. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan angkat di penghujung kajian beberapa pertanyaan terkait dengan bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan huruful jar yang bermana fi, disebutkan katanya Muhammadun fil fasli, Muhammad di dalam kelas. Apakah makna fi dimaknai atau diartikan di dalam saja, atau ada makna yang terkandung lain di dalam makna fi? Jazakallahu khair. Al huruf, kalau kita lihat penjelasan para ulama bahasa tentang al huruf, al-kalimah allati la yadhhar ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf itu adalah sebuah kata yang tidak tampak maknanya kecuali setelah digabung dengan yang lain. Setelah diletakkan dalam kalimat baru terlihat maknanya. Maka dari yang antum bilang tadi apa contohnya? Fi Muhammadin fil fasli. Muhammadin fil fasli. Artinya di sini apa? Fi di sini ketika digabung dengan al-fasl di dalam. Tidak mungkin di atas kelas, ya tidak? Tidak mungkin di atas kelas di sini. Tapi ketika disebutkan dalam Al-Quran misalnya ancaman Fir'aun kepada tukang-tukang sihir yang masuk Islam setelah melihat mukjizat Nabi Musa, apa ancaman Fir'aun? Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kamu fi judhu'in nakhl, di batang-batang pohon kurma. Apa maksudnya di dalam? Di dalam pohon kurma, dimasukkan ke dalam pohon kurma? Bukan. Maksudnya di atas pohon kurma. Allahu fissana. Namanya Allahu fissana. Di dalam langit maksudnya? Bukan, di atas langit maksudnya. Sehingga dari sini al-harf, dia tidak akan muncul maknanya kecuali jika diletakkan di dalam sebuah kalimat. Ya, terkadang maknanya adzarfiyah di dalam. tapi terkadang maknanya bukan adzarfiyah tapi makna yang lain. Maka huruf ini tidak bisa dipastikan maknanya kecuali setelah dimasukkan ke dalam kalimat. Faham tak? Nah, wadah, jelas ikhwan di studio? Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di halaman 70 tersebutkan beberapa jama' taksir, Ustaz. Apakah ada pola khusus sebagaimana jama' yang jama' mu'anas atau jama' mu'zakar salim? Apakah ada pola khusus untuk jama' taksir? Jazakallah khair. Jama' taksir polanya cukup banyak. Polanya bisa jadi belasan, bisa jadi puluhan, cukup banyak. Kalau jama' mudzakkar salim, jama' mu'anas salim polanya cuma satu. Mudzakkar salim tambahan waw dan nun, jama' mu'anas salim tambahan alif dan ta. Namun jama' taksir ini polanya sangat banyak. Nanti satu persatu akan kita bahas insyaAllah di waktunya. Mohon kesabarannya. Nanti ada pembahasan di bagian jim daripada darsul thalifah asyar nanti insyaAllah. Nah, jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Di pertanyaan berikutnya, di awal pelajaran ke-13 ada penyebutan nama negara hum min amrika. Apakah ada kaidah khusus dalam pengucapan dan penulisan dalam nama-nama negara, Ustaz? Jazakallahu khair. Kaidah bagaimana? Hanya sebatas itu. Apakah ada kaidah khusus dalam pengucapan dan juga penulisan nama negara? Ana ma fahim tu soal. Saya tidak paham pesan. Baik, akhir pendengar yang bertanya mungkin kita bisa ditanyakan secara langsung nanti pada sesi tanya jawab secara langsung di telepon 021-823-6543. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Yasirun dan Zakaria, Ustaz. Zakaria, apakah masuk ke dalam pengucapan Arab, penamaan Arab di sini disebutkan sebagaimana Yasirun dan juga Muhammadun. Jazakallahu khair. Zakaria dia termasuk daripada Al-Ajam. Dia termasuk isim yang Al-Ajam. Al-Ajam itu non Arab. Bukan hanya Zakaria, Ibrahim, Ismail juga bukan Yusuf, bukan juga masuk dalam kategori Asma'ul Arabiyah, wa inna Asma'ul Ajam, tapi hanya saja setelah itu jadi Asma'ul Arab, pada sudah balik. Bahkan jadi Asma'ul Muslimin, jadi nama-nama kaum muslimin setelahnya. Nah, walaupun asalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dari mana asalnya Nabi Ibrahim? Irak. Dari Irak. Walaysa al-Arabi. Hatta Nabi Ismail alaihissalam bisa bahasa Arab setelah ditinggal oleh ayahnya di fi wadin ghairi bi zara'in inda baitikal muharram, ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman waktu itu, yang sekarang menjadi Baitullahil Haram, jadi Ka'bah. Ismail awwalu man fataqa bil arabiyyah, kata sebagai riwayat, dialah yang pertama kali yang mengucapkan bahasa Arab dari non-Arab, dari non-Arab. Karena bapaknya Ibrahim bukan Arab. Nah, hatta ibunya bukan orang Arab. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa bangsa Arab sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Isa, karena Nabi Ibrahim AS beberapa ratus kemudian baru Nabi Isa datang. Maka dari sini kita katakan bahwa bangsa Arab itu sudah ada jauh-jauh hari. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada bangsa Arab, sudah ada Al-Arabiyah, bahasa tua yang paling tua dalam sejarah yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Pola orang 1500 tahun lalu sama seperti pola bahasa Arab sekarang. Nah, contohnya antum paham baca hadis-hadis Nabi SAW, paham juga tidak? Kata Nabi SAW, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini pola 1500 tahun lalu, pola bahasa 1500 tahun lalu. Sekarang antum paham tidak baca ini? Yang bisa bahasa Arab paham. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyasmut. Lihat, ribuan tahun tidak berubah. Nah, apa yang membuat kita ke sana? Nah. Soal akhir, Arifana. Nah.